Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Sarah Riyadhus Salihin karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang ayat inna rabbaka labil mirsad dan kisah Fir'aun bersama Musa. Ya, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel, lalu sampailah mereka di tepi Laut Merah. Ya, maka ketika berada di tepi Laut Merah, di belakang ada pasukan Fir'aun dan pasukannya, maka Allah ceritakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka berkatalah ya, kawan-kawan Musa, sesungguhnya kita pasti terkejar karena lautan ada di depan kita, Fir'aun dan tentaranya di belakang kita, maka di manakah kita bisa berlari? Maka Allah katakan, maka Musa, Allah ceritakan bahasanya Musa mengatakan, qal kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Allah Rabbku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Demikian di surat Su'ara ayat yang ke-62. Hakadha, demikianlah keyakinan para Rasul alaihimu salatu wassalam dalam situasi-situasi yang genting dan sulit. Kita jumpai mereka adalah manusia-manusia yang memiliki yakin yang luar biasa. Yang yakin ilah yang menyebabkan perkara yang sulit, bahkan perkara yang dikira mustahil, menjadi satu hal yang mudah dan mudah. Musa mengatakan, inna ma'ya rabbi sayahdini. Allah bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka tatkala Nabi Musa AS menyerahkan urusan kepada Allah SWT, maka Allah memberikan wahyu kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke Laut Merah. Maka Musa pun memukul laut dengan tongkatnya satu pukulan, dan terbelah laut menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel terdiri dari 12 kabilah, karena Yakub memiliki 12 anak dan masing-masing menghasilkan 12 kabilah, dan salah satu anak Yakub adalah Yusuf. Ya, karena mereka terdiri dari 12 sibti, yang sibti ini semakna dengan kabilah dalam bangsa Arab. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Toha ayat yang ke-77, maka Musa memukul laut merah, dan seketika itu pula Laut Merah tadi menjadi jalan yang kering. Allah katakan di surat Toha ayat 77, fatrud lahum tarikon fil bahri yabasan la takhafu darokan wala takhsha. Maka pukulkanlah untuk mereka Laut Merah, maka jadilah tarikon jalan di lautan, dan buka, dan itu adalah yabasan, jalan yang kering. La takhafu darokan, sehingga engkau tidak khawatir terkejar, wala takhsha, tidak pula takut. Maka lewatlah Musa bersama kaumnya, yaitu Bani Israel, dengan penuh rasa aman dan aman. Dan perlu diketahui bahasanya 12 jalan tadi, antara satu jalan dengan jalan yang lain adalah gunung air. Dari pukulan Musa tadi terbuat 12 jalan, 12 lorong. Antara satu jalan dengan jalan yang lain adalah gunung air. Ini kemudian lorong lagi, kemudian air, kemudian lorong lagi, kemudian air, kemudian lorong lagi, dan seterusnya sampai ada 12 lorong dan jalan. Maka air di antara lorong-lorong tersebut bagaikan mislul jibal, bagaikan gunung-gunung. Ka'annahu jabalun waqif. Maka antara satu lorong dengan lorong yang lain seakan-akan gunung yang berdiri tegak, namun gunung itu gunung air. Dan air adalah materi yang materi cair, akan tapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, air yang merupakan materi cair itu menjadi waqifan kal jibal, bisa diam laksana gunung. Sampai-sampai sebagian ahli tafsir mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bahasanya di setiap gunung air ini Allah buat, Allah letakkan di sana farjan, Allah letakkan di sana celah, Allah letakkan di sana jendela, lubang-lubang yang tembus dari satu lorong ke lorong berikutnya, sehingga Bani Israel ini sebagiannya bisa noleh nengok sebagian dan melihat sebagian yang lain, supaya mereka tidak punya sangkaan bahasanya kawan-kawannya telah tenggelam dan mati. Maka Allah buat lubang-lubang kecil yang tembus antara satu lorong ke lorong berikutnya, supaya mereka melewati jalan tersebut dengan perasaan tenang. Jadi ini lorong, tengah-tengah di sini air yang diam laksana gunung. Namun di antara selamat di lorong tersebut ada lubang-lubang kecil yang tembus sampai sana, sampai lorong berikutnya. Ketika mereka toleh lewat lubang tersebut, mereka lihat kawannya pada jalan sama dengan mereka yang juga berjalan. Lihat ke sebelah kiri, maka mereka bisa lihat dari sebelah sana kalau kawan-kawannya juga berjalan aman. Dan itu adalah air. Air ini bolong, dibolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lubang-lubang kecil yang bisa untuk ngelongok dan bisa untuk melihat bagaimanakah situasi di jalan sebelah sana. Boleh jadi bisa sambil omong-omongan kalau mau ya. Ya bagaimana, lancar kan? Lancar, yuk. Dan itu air, yang di lubang itu adalah air. Nah, maka demikianlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berjalan pun dengan rasa tenang, aman, tentram. Falamma intaha Musa wa qaumuhu, maka tatkala Musa dan kaumnya telah selesai dan keluar, karena telah ada di kemudian tepian yang sebelah sana, tepi laut yang sebelah sana, sampailah Musa ke jazirah Arab. Karena ini tadi nyebrang dari Mesir ke jazirah Arab. Maka masuklah Fir'aun dan kaumnya tatkala, dan ini adalah pasukan besar yang panjang. Falamma takammalu, maka setelah semuanya masuk ke laut, dari pasukan Fir'aun yang demikian besar itu seluruhnya masuk ke dalam lautan, maka Allah perintahkan lautan untuk kembali sebagaimana semula. Fantabaqa alaihim, maka gunung-gunung air tadi kemudian Allah benturkan satu dengan yang lain. Wa kana Bani Israel, dan adalah Bani Israel karena mereka demikian ketakutan dengan Fir'aun, maka timbullah dalam hati mereka perasaan ketika laut sudah menyatu dan mereka melihat laut itu kembali seperti semula, Bani Israel masih punya kepikiran jangan-jangan Fir'aun belum tenggelam. Maka Allah nampakkan, oleh karena itu Allah nampakkan jasad Fir'aun di atas permukaan laut, sehingga terlihat dengan jelas oleh Bani Israel bahasanya Fir'aun betul-betul mati, bukan hanya hilang ditelan lautan, namun betul-betul mati. Itulah yang Allah katakan di surat Yunus 92, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, wahai Fir'aun, maka hari ini kuselamatkan dirimu, kuselamatkan badanmu, mati namun badannya tidak hancur, supaya engkau menjadi ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang setelahmu. Artinya sampai supaya Bani Israel bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri matinya Fir'aun, dan mereka pun sehingga mereka mantap tenang bahasanya Fir'aun telah mati. Maka renungkanlah tiga umat yang Allah ceritakan di surat Al-Fajr ini, yang mereka adalah orang-orang yang keterlaluan dalam kelewat batas. Kaifa aradahumullah, bagaimana Allah menghukum mereka dan Allah mengintai mereka, bagaimana mereka dibinasakan dengan semisal apa yang mereka bangga-banggakan. Maka kaum 'Ad sesumbar mengatakan, siapakah yang lebih kuat dibandingkan kami? Ya, maka mereka pun dibinasakan dengan angin, yang angin itu pada asalnya adalah lembut, wasahlah dan lembut. Maka mereka sesumbar, kami sangat kuat, maka cuma dikirimkan angin yang lembut, mati semua. Demikian juga kaum Saleh, mereka dibinasakan dengan guncangan, dengan gempa, wasaihah dan suara yang memekakkan telinga. Dan Fir'aun dibinasakan dengan air dan tenggelam, padahal dia membanggakan air. Fir'aun berkata kepada kaumnya, alaysa li mulku Misra, bukankah aku adalah pemilik Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti, dan ini ya, sungai Nil dan yang lainnya mengalir di bawah telapak kakiku. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Maka dia membanggakan air, bahasanya air itu di bawah kekuasaannya. Air di Mesir, sungai-sungai di Mesir di bawah kekuasaannya. Maka Allah hukum dengan air tersebut yang membinasakan dan mematikan Fir'aun. Am ana khairun min hadha, Fir'aun mengatakan, apakah aku yang lebih baik ataukah orang ini, yaitu Musa, alladhi huwa mahin, yang Musa itu adalah orang yang hina, kata Fir'aun. Wala yakadu yubin, dan hampir-hampir dia kalau ngomong tidak jelas. Falaula ulqiya alaihi aswiratun, maka jika seandainya dia betul-betul utusan Allah, maka hendaknya diberikan kepadanya gelang-gelang dari emas turun dari langit. Ya, turunlah gelang-gelang dari emas untuk Musa, atau datang bersamanya para malaikat dalam keadaan bergandengan. Ya. Namun ketika Fir'aun membanggakan diri dengan air, bahasanya air itu di bawah kekuasaannya, Allah tenggelamkan dengan air. Dan di sini Fir'aun mengatakan bahasanya Musa itu kalau ngomong hampir-hampir tidak jelas, karena memang Nabi Musa alaihissalam punya kekurangan berkaitan dengan sebagian huruf itu tidak jelas diucapkan oleh Musa. Oleh karena itu Fir'aun mengatakan wala yakadu yubin, dan orang ini adalah orang yang jika ngomong hampir-hampir tidaklah jelas omongannya. Secara umum masih jelas, cuma ada satu huruf atau dua huruf yang pengucapannya tidak begitu jelas dan terang. Fahadhi jumlatu ma tusiru ilaihi hadhil ayatul karimah, maka tiga manusia ini, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud dan Fir'aun, itulah yang Allah isyaratkan dengan firman-Nya, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah mengintai orang-orang yang sombong, orang-orang yang kelewat batas. Kemudian ayat yang kelima yang dibawakan oleh An-Nawawi tentang bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi perbuatan hamba-hambanya adalah firman Allah di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-19. Allah katakan, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada atau oleh hati. Maka Allah Azza wa Jal mengetahui khianatnya mata. Ya, maka ayat ini dalil bahasanya mata itu punya sifat khianat. Ya, ada sifat khianat dimiliki oleh mata. Apa yang dimaksud dengan mata yang khianat? Yang dimaksudkan adalah ada seorang yang memandangi sesuatu dan Anda tidaklah mengira bahasanya dia memandang pandangan yang haram. Orang di sekelilingnya yang tidak tahu. Ya, kalau pandangannya pandangan yang haram, akan tapi Allah Azza wa Jal tahu bahasanya yang dia lihat adalah sesuatu yang haram. Orang yang di dekatnya, di sampingnya atau di depannya tidak tahu. Ya, kiranya orang ini melihat yang baik-baik, namun ternyata dia adalah sibuk memandangi yang haram. Kenapa dia sibuk dengan HP-nya, kawannya di depannya, oh, paling-paling ya browsing yang manfaat. Oh, ternyata lihat tontonan yang tidak manfaat atau haram. Ya, maka orang di depannya, di dekatnya tidak tahu. Menyangka orang ini berbuat baik, ya, padahal ternyata dia berbuat buruk dengan pandangannya. Maka ini termasuk khainatal a'yun. Demikian juga yang kedua di antara bentuk khianatnya mata. Tadi kalau bentuk yang pertama ada orang yang memandang sesuatu yang haram tanpa diketahui, tanpa disangka, tanpa dikira oleh orang di dekatnya kalau dia memandang pandangan yang haram. Kemudian yang kedua di antara bentuk khianatnya mata adalah ada seorang yang memandang kawannya, memandang orang lain dengan pandangan tidak suka, dan orang yang dipandang tidak tahu kalau itu adalah pandangan tidak suka. Namun Allah mengetahui kalau itu adalah pandangan tidak suka. Maka itu khianatnya mata. Ya, orang mengira kalau dia tatapannya tatapan biasa, tatapannya tatapan biasa, netral saja maknanya. Ya, padahal makna tatapannya adalah saya tidak suka dengan dirimu. Ya. Maka ini khainatul ayun. Demikian pula ada seorang yang atau mirip dengan poin yang pertama, ada seorang yang memandang sesuatu yang haram dan orang yang memandangi orang ini tidaklah mengetahui kalau dia memandang sesuatu dan sesuatu tersebut adalah haram untuk dipandang. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui khianatnya mata. Kemudian yang kedua dari surat Al-Ghafir 19, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Yang dimaksudkan adalah disembunyikan oleh al-qulub. Ya, kulub itu dalam bahasa Arab makna sebenarnya adalah jantung. Kulub atau yaitu qalbun itu makna sebenarnya, ya, makna fisiknya adalah jantung. Ya, namun disebutlah digunakanlah kata-kata sudur dada dan yang dimaksudkan adalah al-qalbu karena qalbu atau jantung itu terletak di dada. Dan sejumlah ayat menunjukkan bahasanya akal itu terletak di kalbu, letaknya di jantung. Maka orang itu berpikir dengan jantungnya, wa yakunu bi al-fahmu, pemahaman itu juga terletak di jantungnya. Wa yakunu bi at-tadbir, memenit, mengatur, orang itu mengatur apa yang dia inginkan, yaitu dengan kalbunya. Di antara dalil yang menunjukkan kalau manusia itu berakal dengan menggunakan jantungnya, firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-46, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum kulubu ya'kiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu mereka memiliki jantung yang mereka berfikir dengannya? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan matalah yang buta, akan tetapi jantung yang ada di dada itulah yang buta. Ya, maka ayat ini punya keterkaitan dengan satu hal yang menjadi pandangan banyak orang pada saat ini, bahkan pandangan banyak orang sejak masa silam, yaitu perdebatan tentang masalah akal itu terletak di dimag, di otak, ataukah di jantung. Ya, masalah ini satu hal yang membingungkan banyak peneliti pengamat yang mereka memandang sesuatu secara materi dan tidak mau mengembalikannya kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal realitanya sebenarnya adalah jelas. Ya, dalam banyak ayat ditegaskan bahasanya akal itu letaknya di kolbu, di jantung, dan jantung itu letaknya di dada, sebagaimana dari dua ayat yang telah kita baca. Maka Allah katakan lahum kulubu ya'kiluna biha, apakah mereka lalu mereka memiliki jantung yang mereka berakal dengannya. Dan Allah katakan bahwa jantung itu kulub allati fi sudur, kalbu itu ada di dada. Dan Allah tidak mengatakan al-kulub allati fi admirah, jantung yang terletak, kalbu yang terletak di otak. Namun Allah katakan fi sudur, di dada. Maka kalau berdasarkan realita ayat, maka satu hal yang sangat jelas sekali bahasanya kalbu itu ada di jantung. Dan ini dikuatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah bahasanya di badan itu ada sekumpal daging, jika baik-baiklah perbuatan seluruh anggota badan, jika rusak-rusaklah aktivitas seluruh anggota badan, dan dia adalah al-kalbu, itu jantung. Maka kalbu dalam hadis ini bisa dimaknai dengan dan baik dan jeleknya badan bisa dimaknai dengan makna fisik dan bisa dimaknai dengan makna non fisik. Baik dan jelek di sini bisa artinya sehat dan tidak. Jika maknanya sehat dan tidak, maka kalbu jelas adalah jantung. Namun baik dan buruknya jasad itu bisa dimaknai dengan makna perbuatan dan aktivitas. Ya, maka kalbu di sini artinya adalah tempat untuk berpikir, alat untuk berpikir. Maka perhatikanlah perkara yang telah ditegaskan oleh Kitabullah, oleh Al-Quran, dan Allah Ta'ala lah yang sang pencipta manusia dan yang mengetahui segala sesuatu. Demikian juga ditambah ini ditegaskan oleh Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita seorang muslim menyikapi hal ini adalah kita singkirkan semua pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya kita campakkan dan kita letakkan di bawah telapak kaki kita dan kita tidak mempedulikannya. Sehingga kesimpulannya berdasarkan dalil-dalil di atas, al-qalbu huwa mahalul aqli wala syakka, bahasanya jantung itulah letak berpikir tanpa perlu diragukan. Namun apa hubungannya dengan otak? Akan tapi otak adalah mahalut tasawur, tempat untuk yang akan membuat persepsi, membuat gambaran. Tsumma idza tasawwara, setelah otak itu membuat gambaran dan menyiapkannya, maka akan dia kirim ke jantung. Kemudian jantung inilah yang akan memerintah ataukah melarang satu hal. Dia punya persepsi tentang ada peristiwa begini-begini, maka ini gambarannya ada di otak, setelah itu dikirim ke qalbu, kemudian qalbulah yang memutuskan saya akan melakukan hal ini atau saya tidak akan melakukan hal ini. Sehingga kalau seakan-akan otak itu statusnya adalah sekretaris yang menyiapkan segala sesuatu, setelah beres akan diserahkan kepada qalbu. Sedangkan qalbulah yang memberikan arahan, memerintahkan atau melarang. Dan adanya hubungan semacam ini bukanlah satu hal yang aneh. Karena wa fi anfusikum afalatu basirun, terdapat tanda kekuasaan Allah, hal-hal yang aneh pada dirimu sendiri, tidakkah kalian memperhatikannya? Maka di badan manusia terdapat banyak hal yang aneh yang membuat akal manusia bingung karenanya. Namun itu sebenarnya tidaklah aneh, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan tasawur, penggambaran tentang sesuatu di kepala, di otak. Setelah otak itu membuat gambaran, kemudian menata sehingga tidaklah tersisa kecuali keputusan, maka dia kirimkan ke kalbu. Kemudian kalbulah yang menggerakkannya, menggerakkan badan, memerintahkan untuk melakukannya atau melarang badan untuk melakukannya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, jika dia baik, baiklah badan seluruhnya. Falaula anal amra lil qalbi, seandainya bukan karena keputusan itu ada di kalbu, maka tidaklah Nabi katakan, jika kalbu baik, baiklah badan. Jika kalbu rusak, rusaklah badan seluruhnya. Dan sekali lagi, maka kalbu adalah tempatnya akal dan tempat pengaturan, tempat untuk memanage segala sesuatu ini dikerjakan atau tidak dikerjakan, letaknya di kalbu. Akan tapi tidak diragukan bahwa kalbu ini punya hubungan dengan otak. Oleh karena itu, maka jika otak itu rusak, maka rusaklah pemikiran dan rusaklah akal. Fahada murtabitun bihada, maka otak itu berhubungan dengan kalbu. Akan tetapi akal yang mengatur itu letaknya di kalbu, dan kalbu itu letaknya di dada. Oleh karena itu Allah katakan, al-qulubul lati fis sudur, kalbu yang terletak di dada, yaitu jantung yang terletak di dada. Maka di sini terdapat pelajaran berkaitan dengan fikih salat. Bahasanya orang, jika seorang itu meletakkan, maka dituntunkan meletakkan tangan di dada. Maka di dada itu tidak, bukanlah di bawah leher, tepat di bawah leher. Dan ketika orang itu meletakkan tangannya, yang pas di bawah tangannya itu jantung, maka dia telah meletakkan tangannya di dada. Ya, kata ahlinya itu kurang lebih posisinya di bawah buah dada, maka itu di situ letak jantung, maka disitulah letak dada. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang ingin sholat dan meletakkan tangan di dada kemudian meletakkannya di bawah leher. Padahal telah Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat yang ke-46 bahasanya dada itu letaknya fisudur, ada posisi jantung itulah posisi dada. Inilah 5 ayat terkait muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang pertama di bab ini dan merupakan hadis yang ke-60 dari awal Riyadhus Shalihin adalah hadis Jibril dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tatkala kami duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncullah di tengah-tengah kami seorang yang sangat putih kainnya, sangat hitam rambut kepalanya. Artinya dia klimis, dan klimis berarti tidak jauh, dia rapi, berarti dia orang Madinah. Non anehnya, dan kemudian ditambah ditegaskan, dan tidak terlihat pada badannya bekas bepergian, tanda orang bepergian. Maka harusnya dia adalah orang Madinah, karena dia bukan nampak bukan musafir, buktinya pakaiannya rapi, masih putih, tidak kemudian terkena debu, rambutnya pun hitam, tidak kemudian bercampur debu sehingga debannya hitamnya hitam yang kusam. Namun ternyata anehnya wala ya'rifuhu minna ahadun. Kalau dia orang Madinah, ternyata tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Maka ini satu hal yang aneh. Dia tandanya tanda bukan orang bepergian, namun ternyata tidak ada satupun yang kenal. Sehingga dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia letakkan dua telapak tangannya di dua pahanya sendiri. Yang benar terjemah hadis ini adalah dia letakkan dua telapak tangannya di pahanya sendiri, bukan di pahanya Nabi. Ya, sebagian orang yang salah paham dan menerjemahkannya dengan dia letakkan telapak tangannya di paha Nabi. Yang benar dia adalah duduknya orang yang sopan. Dan duduknya orang yang sopan adalah letakkan pahanya, tangannya di pahanya sendiri, bukan pahanya orang lain. Wakal, kemudian dia mengatakan, dan ini membuat suasana semakin lebih mengherankan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan ini adalah kebiasaan badui. Ini kalau penduduk Madinah, tidak ada yang ngomong lancang semacam ini. Kalau dia penduduk Madinah, maka dia akan mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Orang badui lah yang mengatakan ya Muhammad. Kalau badui berarti musafir, berarti berasal dari luar kota Madinah. Maka semakin membingungkan, semakin membingungkan siapa orang ini. Ini semakin membingungkan dan membuat tanda tanya. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan definisi Islam. Islam adalah anda bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Ka'bah jika anda mampu menempuh perjalanan ke sana. Nah, maka kemudian dia mengatakan anda benar. Wah, ini semakin aneh lagi. Maka kami pun tambah heran, heran pun tambah bertambah heran. Dia yang bertanya kenapa dia yang membenarkannya. Lalu orang tersebut mengatakan kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi kemudian memberikan definisi iman. Iman adalah anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab, rasul dan hari akhir, serta anda beriman dengan takdir yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Dia mengatakan anda benar. Lalu orang tersebut mengatakan kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Dan ini yang jadi sisi dalil kenapa diletakkan di bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, maka Nabi mengatakan anda sembah Allah seakan-akan anda melihatnya. Jika anda tidak melihatnya, maka sungguh Allah, dia Allah melihatmu. Nah ini dari pembahasan ihsan inilah maka diletakkan hadis Jibril di bab muraqabah di Riyadhus Salihin. Kemudian dia mengatakan kabarku tentang kiamat. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Kemudian si penanya mengatakan kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi mengatakan ketika budak perempuan melahirkan tuannya, dan ketika anda saksikan orang yang semula itu miskin sehingga tidak bisa beli sandal dan alas kaki, sehingga jalan pun nyeker tanpa alas kaki, bahkan dia pun tidak bisa punya uang untuk beli pakaian sehingga badannya pun telanjang. Al-ala tadi ditegaskan kalau dia adalah miskin, ria asyai, yang profesinya hanya menjadi pengembala kambing. Setelah itu, tak lama setelah itu, kemarin dia adalah orang miskin, hari ini ya tatawaluna fil bunyan, dia saing-saingan tinggi-tinggian bangunan. Thumman talakum, dan pergilah orang tersebut. Falabithu malian, maka berlalulah beberapa waktu lamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai Umar, atadri man isail, tahukah anda siapakah orang yang bertanya itu? Umar mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi katakan fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Maka agama itu terdiri dari pembahasan tentang Islam, pembahasan iman dan pembahasan ihsan. Tentang makna kalimat ini, An-Nawawi memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan budak perempuan melahirkan tuannya, artinya antakfira sarara, akan banyaklah budak-budak perempuan, akan banyaklah budak-budak perempuan yang dikumpuli oleh lelaki pemiliknya, sehingga hatta talidal amatu, sehingga budak perempuan ini melahirkan budak perempuan yang syariah, yang diperbudak karena dia dulu adalah wanita kafir dan kalah negeri tersebut dengan tentara kaum muslimin, melahirkan bintan, anak perempuan yang ini adalah anak dari tuannya. Wa bintu sayyid, dan anaknya tuan itu semakna dengan tuannya. Namun ada pendapat yang lain tentang hal ini. Kemudian tentang falabistu malian, maka berlalulah beberapa waktu lamanya. Itu zamanan tawilan, waktu yang lama. Ditegaskan dalam riwayat yang lain, yaitu 3 hari. 3 hari setelah kejadian itu baru Nabi tanyakan, tahukah engkau wahai Umar, 3 hari yang lewat, siapakah si penanya itu? Ya, maka ini satu hadis yang biasa disebut dengan hadis Jibril, karena berisi dialog antara Nabi Jibril dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menyelisih kebiasaan ulama dalam memberi nama hadis. Biasa menjadi tradisi para ulama memberikan nama hadis dengan sahabat yang menjadi perawinya. Ketika satu sahabat perawinya adalah Anas, maka biasa disebut dengan hadis Anas. Bukan berarti hadis ucapan Anas, dan hadis ucapan Nabi atau perbuatan Nabi yang diceritakan oleh Anas. Ketika yang membawakan adalah Abu Sa'id Al-Khudri, maka disebut dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Itu tradisi ulama Islam dalam memberi nama hadis. Namun untuk hadis ini disebut dengan sebutan hadis Jibril, padahal Jibril bukanlah yang meriwayatkannya, yang meriwayatkannya adalah Umar. Dan hadis ini disebut oleh sebagian ulama dengan sebutan sebutan usul sunnah, dengan induk dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis ini, semua hadis itu pada hakikatnya sarah untuk hadis Jibril. Semua hadis tentang sholat sarah untuk hadis Jibril. Semua hadis tentang syahadat sarah untuk hadis Jibril. Semua hadis tentang zakat itu adalah penjelasan untuk hadis ini. Hadis ini disebut Ummu Sunnah, sebagaimana Al-Fatihah Ummul Quran. Sebagaimana Al-Fatihah Ummul Quran, maka hadis Jibril itu adalah Ummu Sunnah, induknya sunnah. Karena semua hadis hakikatnya, semua hadis Nabi sarah untuk penjelasan untuk hadis ini. Semua hadis yang cerita tentang malaikat adalah sarah dan penjelasan untuk hadis Jibril. Semua hadis yang cerita tentang hari akhir adalah sarah dan penjelasan untuk hadis ini. Semua hadis yang bicara tentang masalah takdir adalah sarah dan penjelasan untuk hadis ini. Semua hadis yang bicara tentang masalah kiamat adalah, dan demikian banyaknya, adalah penjelasan untuk hadis ini, dan seterusnya. Sehingga hadis ini disebut oleh sebagian ulama, penamaannya dari ulama disebut dengan sebutan Ummu Sunnah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Ada penjelasan panjang lebar tentang hadis Jibril ini di sini, karena dijelaskan dengan panjang lebar. Boleh jadi 20 lembar atau lebih. Insyaallah akan kita baca di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma